That'd be double concern. No, I don't want that. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. InsyaAllah hari ini kita akan mengkaji kitab Asilah Muhimmah Muta'alimah Syirki Al-Asbab Berjawab Anha. Beberapa pertanyaan penting yang berkaitan tentang syirik asbab dan jawaban. Ini buku kecil, tipis, yang sangat bermanfaat yang membahas syirik asbab. Ya. Dan saya belum dapat buku selain ini yang fokus syirik asbab. Ketika terbit ini, insya Allah sangat bermanfaat sekali sehingga kita bisa lebih baik dan sehingga nanti segala macam hal-hal yang rumit dan syirik asbab itu bisa kita pecahkan dengan perantara buku ini. Langsung aja di buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Najjar bin As-Sadiq al-Najjar, salah seorang yang berasal dari Afrika Barat. Selain dia punya di Madinah, langsung dia mempertimbang di Muhammad bin Muhammad bin Najjar. Saya pemikir yang pegang ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك tujuan dakwah ini aja, mengajak manusia kepada Allah. Wattahdhir minabuhu fitnih wa wasyir. Dan memberikan peringatan ya kepada umatnya dari terjerumus ke lawan tauhid yaitu kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yattaqu Allaha. Dan kami telah utus ya seorang rasul kepada setiap umat seorang rasul. Masing-masing umat ada keputusan yang Allah putus. Yang Rasul itu menyeru kepada umatnya beribadah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Jadi para Rasul tidak hanya mengajak umat beribadah kepada Allah, tapi juga mentahdir memperingatkan umat dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Beribadah kepada tauhid, yaitu tauhid mau beda bentuklah. Segala yang ibadahi selain Allah mewarak dalam ganti Allah. Wajah Allah haqqaqahu al-amna at-tam. Dan Allah menjadikan keutamaan bagi siapa saja yang merealisasikannya, merealisasikan tauhid, yaitu keamanan yang sempurna. Ya, wal huda at-tam. Dan hidayah, petunjuk yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Ini yang pertama. Ya, inna syirka ladzulmun adzim. Yang pertama. Yang kedua, kedzaliman hamba, tadi kedzaliman hamba terhadap Allah kesyirikan. Yang kedua, kedzaliman hamba terhadap diri dia sendiri, melakukan dosa besar. Yang ketiga, kedzaliman hamba terhadap orang lain. Itu semua dzulumat, ya, kedzaliman. Apa namanya kegelapan. Ya. Kegelapan. Nah, yang pertama itu membatalkan amal dia, bahkan membatalkan keislamannya. Syirikan. Yang kedua, ketiga, ya, mendolimi diri sendiri dengan melakukan dosa besar dan mendolimi orang lain, ya, dengan mengambil hak orang lain dan seterusnya, itu juga merupakan dosa besar yang membuat imannya menjadi berkurang. Karena iman itu pertama dengan ketaatan, berkurang dengan ya, kemaksiatan. Baik. Maka orang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman yaitu kesyirikan, yang ditambah lagi kalau dia tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan mendzalimi diri sendiri dengan melakukan dosa besar dan mendzalimi orang lain, maka itu mereka orang yang mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Kata Ibnu Katsir di akhirat. Ya. Dan wahumudan mereka mendapatkan hidayah. Ini selaras dengan amal. Makanya orang yang bertauhid amalannya di atas sunnah. Nah, musyriku amalannya kalaupun beramal di atas bid'ah. Ya, di atas bid'ah. Dan Allah telah menjanjikan ya, menjanjikan orang yang merealisasikan tauhid tersebut di jannah. Ya, dengan surga. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat kitab Al-Muwat bab ini. Bab ini orang seharusnya merealisasikan tauhid dakhala jannah bighair hisab, dia masuk surga tanpa hisab. Bab man dakhala man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighair hisab, ini bab tersebut ya. Kemudian sebagaimana keterangan dari Ubadah dari Nabi SAW, awal man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ini dari sebut baginya Muhammad adalah hamba dan Rasul, Isa adalah hamba Allah dan Rasul. Ya, kalimatnya yang Allah berikan pada Maryam dan roh darinya. Itu kalimatnya yang Allah berikan pada Maryam itu kun fayakun. Ya, jadi maka jadilah. Karena masalah Isa ke masalah Adam. Permisalan Isa seperti permisalan Adam tanpa ayah. Kalau Adam tanpa ayah tanpa ibunya bisa, apalagi dia juga melakukan maksiat dan belum bertobat dari maksiatnya sampai dia berjumpa dengan Allah. Artinya belum bertobat yang sebelum wafat dari dosa besar. Makan riba, zina, mencuri dan segala macam. Orang ini tahta maksiatnya di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki Allah, jika Allah kehendaki Allah azab, namun azabnya tidak mengekalkan. Dan setelah selesai ya, proses kafarah penguburan dosa dia di neraka dia dicuci, akhirnya dia masuk surga. Nah ini alamakannya imbal amal yang pertama. Yang kedua itu tafsiran yang kita dijelaskan oleh para syurah, para ulama yang mencarat kita tauhid, yaitu dia akan masuk ke surga sesuai dengan derajat dia di surga sesuai dengan amalnya. Nah ini alamakannya minal amal ya, sesuai dengan amalan dia atau bagaimanapun amalan dia, boleh diterjemahkan dua kali itu. Ya, sesuai dengan amalan dia atau bagaimanapun. Tapi waharma jasadahu ala nar, dan Allah akan mengharamkan jasadnya di neraka. Akhirnya kalau dia pun masuk neraka tadi karena dia tahta masyiatillah, misalkan dia alun kabair, diharamkan jasadnya terbakar di neraka selama-lamanya. Sebagaimana dari keterangan dari Hasbun, Nabi SAW menyatakan, maka Allah mengharamkan ala nar, mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yang dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ya, yaitu dengan mengharapkan wajha Allah. Wa li hadha tauhid nawaqid. Namun ya, tauhid ini juga memiliki nawaqid, pembatal-pembatal. Ya, Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan 10. Ya, 10 pembatal yang itu merupakan usul pokok dari ratusan pembatal keislaman yang disebutkan oleh para fuqaha di buku-buku fikih. Ya, di antaranya oleh Al-Haythami di kitabnya Al-Ilam bi Quwatil Islam yang menyebutkan 400 pembatal keislaman. An-Nawawi menyebutkan saya enggak hitung ya berapa puluh pembatal keislaman di kitabnya Raudhatul Thalibin. Ya, di Minhaj Thalibin juga beliau menyebutkan. Ya, mana lagi berikutnya? Minha bayan kudu at-tauhid min jihati asli. Di antaranya ada yang membatalkan tauhid dari ya aspek asal ya tauhid itu sendiri. Artinya kalau dia melakukan sesuatu yang membatalkan Islam ini dari 10 pembatal keislaman, maka hilang tauhidnya sama sekali. Ya, yaitu syirik akbar. Yang konsekuensinya di dunia dia berubah statusnya dari muslim jadi kafir. Ya. Kemudian amalan yang terhapus semuanya ya. Dan berlaku konsekuensi hukum-hukum yang diterapkan kepada orang kafir kepada diri dia juga, ini berlaku kan seperti orang kafir. Kalau dia mati gak boleh disolat, tidak boleh didoakan ya. Dia gak mau warisi ya. Terus juga di akhirat dia dilarang. Nah, dan selama-lamanya minum yang kuduh minti hati kamari wajib. Di antaranya juga pembatal ini hanya membatalkan aspek kesempurnaan yang wajib dari keimanan dari tauhid, dan itu syirik asghar. Ya, karena perbedaan syirik akbar dan syirik asghar tadi, di dunia syirik asghar pelaku itu di dunia masih di level muslim. Ya, masih di level muslim. Yang terhapus amalannya yaitu yang ada syirik asghar-nya saja. Misalkan dia sholat riya, baca Quran riya, puasa dia, ya, yang di situ aja puasanya yang terhapus. Nah, beda kalau syirik akbar semuanya, 60 tahun ibadah, habis itu syirik akbar terhapus semuanya. Itulah yang kena ya, dari nasron tala yang bantuan amal, kalau tak guna tapi tak khasi. Seandainya amalmu, seandainya kau berbuat syirik terhapus seluruh amal, kau menjadi orang yang apa namanya, kau menjadi orang yang korupsi. Nah, kalau syirik akbar, sholat yang puluhan tahun ikhlas pas lagi itu dia lihat di itu aja dia lihat apa di itu aja yang terhapus. Bahkan para ulama merinci lagi ya, misal yang diterangkan oleh Syaikhul Muzan di Iyad atau Mustafa ya, bahwa apa namanya ya, bukan Iyad atau Mustafa apa syarat tertolit ya, bukan satu lagi ya, Iyad atau Mustafa istighfar, istighfar. Ya, maka ini semoga Allah kembalikan lagi. Ya, nah, kalau dia berusaha melawan di dalam sholatnya, kemudian dilawan, nah, itu Allah kembalikan lagi amalnya. Ya, nah di akhirat nanti akan diterangkan pendapat yang paling kuat bahwasanya syirik asghar itu sama seperti syirik akbar, tidak yang cuma bedanya syirik akbar kan adabnya kekal, syirik asghar tidak. Karena makna ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih itu mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Innallaha la yaghfiru. Itu siapnya redaksi kalimat itu nafiu. Ya. An yushraka bih an harf masdar. An yushraka bih masuk ke fi'il mudhari. Maka ketika dilebur antara masdar dan fi'il mudhari jadi apa? Makhruf masdar dan fi'il mudhari jadilah dia masdar. Pakai a, awalnya adalah istighraqiyah. Maka innallaha la yaghfiru an yushrak. Asyraka yushriku apa masdar? Yushrak. Nah, masdar itu dikasih al, alnya al istighraqiyah. Maka Allah tidak mengampuni ya kullasyirk. Nah, baik. Dan ini maknanya umum. Nah, kalimat yang dinafikan dengan konteks yang umum itu dalam ilmu usul ya disebut yufidul umum, yufidul umum. Ya. Paham enggak sini? Nah. Paham? Nah, maka semua syirik. Ya, semua syirik. Terus gantian baca sini. Di buku ini itu hanya berkisar di jenis syirik yang kedua, yaitu syirik pastor. Ya, kenapa fokusnya di situ? Tahdhirun linnas minal ukhuwah. Itu sebagai bentuk peringatan untuk ya manusia kaum muslimin ya dari terjerumus ke dalam. Nah, wanas sebanyak orang lah yang mungkin mau ayat sedari mungkin saja tidak mungkin bagi mereka untuk menjauhi kesyirikan. Kecuali jika mereka mengetahui hakikat wa kamu ala amsilati dan mereka ya, mengetahui, merenungi ya, dari berbagai contoh-contoh kasusnya. Wa adraku khutur kamu dan mereka memahami bahaya. Kalau mereka nggak tahu hakikatnya, contoh-contohnya, bahayanya nggak tahu, bagaimana mau jauhin syirik asghar. Ya, dianggap biasa-biasa saja. Wal wajib ala ahli ilmi ayyubayyinuhu linnas. Maka wajib bagi ahli ilmu, ya orang-orang yang memahami dari kalangan cendekiah, para asatidzah, ya, para kiai, ya, dan yang lainnya para ya, pengajar untuk menjelaskan hal ini ke masyarakat. Yang terlebih khusus setelah kita mendengar ada orang-orang yang menyatakan oh, ini umat Islamiyah lah mungkin ayam apa dua perannya bisa. Umat Islamiyah itu tidak mungkin sebagian persennya terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Kenapa demikian mereka ngomong bicara seperti ini? Karena mereka sudah mendefinisikan syirik itu dengan rububiyah aja. Ya. Kata mereka yang namanya syirik kalau meyakini ada pencipta selain Allah baru syirik. Ya. Akhirnya mereka menyatakan tidak ada orang yang kayak gitu. Kalau ada kayak gitu, itu bukan orang Islam, orang ateis, dan lainnya. Ya, ini kekeliruan mereka ini. Nah, kata Syekh Al-Mu'adzim, Syekh Najjar, ada qawlun batil, yarudu wa syar'u wal waqil. Ini pernyataan batil ini. Ya. Ini telah dibantah oleh syariat dan kenyataan justru. Ya, berbalik. Realitanya tidak demikian. Ya, Nabi menyatakan bahwasanya kiamat tidak akan tegak sampai pinggul-pinggul wanita daus bergoyang-goyang di depan berhala mereka. Apa kemarin yang dikaji di kitab Ibnu Mustabib Zulkhalisah. Ya. Walaupun sudah dihancurkan ya, oleh para sahabat, namun nanti mereka akan bangun lagi. Ya. Taibaran. Adapun dari syariat Nabi menyatakan la yanamul lailu wan naharu hatta tu'ada al-anaru wal usha. Tidak akan beranjak, berlalu siang dan malam. Artinya tidak akan kiamat sampai nanti latar hujan kembali ke sepah. Dan inilah kabar informasi dari Nabi SAW yang beliau layak dikwadil Allah. Tidaklah berucap, berbicara dengan hawa nafsu sendiri. Biaw dan tibiah, biaw itu jamaknya fuhum. Fuhum, kitab, sekelompok, lohimah mana. Ya, yang beliau mengabarkan tentang akan kembalinya sekelompok orang dari umat ini yang akan kembali beribadah kepada Lata dan Uzza. Ya. Dan syubhat atat liha ulai annalina sa'amukan dan umat ayu bin ayub abadun inha bisyirki min khalai ta'lim syirki. Ya. Dan syubhat yang datang kepada mereka, yang mereka mengklaim bahwasanya umat Islam ini tidak mungkin sebagian persennya terjatuh ke dalam kesyirikan, ini syubhat ini hadir kepada mereka. Ya. Menimpa mereka karena kekeliruan mereka dalam memahami definisi syirik. Ya. Maka syirik menurut mereka muta'alliqun bil i'tiqad la bil fi'l. Itu keyakinan hanya berkaitan dengan keyakinannya. Bukan ya. Nanti berarti sudah bagian dari kaum Murji'ah. Ya. Yang penting hatinya ya. Mau berbuat apa, mau nyembah kubur, ya. Mau kasih lalu saji sedekah laut, ya mau bicara mengenai Islam, yang penting hatinya enggak membenarkan apa yang diucapkan, enggak membenarkan apa yang dilakukan, maka enggak seperti itu. Nah ini yang keyakinan jahiliyah. Walau yang kulul abdul musyrikan ila ila taqada annam awad darwa biyadi ghairillah ma'asaru asyirka firububiyati. Ya, maka seorang hamba tidaklah menjadi musyrik kecuali jika dia meyakini manfaat mudharat itu di tangan selain Allah. Maka mereka membatasi syirik itu dalam rububiyah. Oleh karena itu siapa yang memalingkan sedikit saja dari ibadah, ini menurut mereka tidak kepada selain Allah, la yakunu musyrikan. Itu tidak jadi musyrik. Ya. Nah, لو والشرك لو كان متعلقا بالربوبية كما زعموا. Nah, syirik seandainya hanya berkaitan dengan rububiyah, ya, itu kalau berkaitan dengan rububiyah artinya seorang hamba itu sudah tidak meyakini Allah pencipta, sudah tidak meyakini Allah yang memberi rezeki, sudah tidak meyakini Allah yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, dan berkisar tentang rububiyah aja. Nah, karena kita orang musyrik Quraisy suruh mengutamakan. Ya, kalau seandainya syirik itu hanya berputar, berkisar, berkaitan erat dengan rububiyah saja, maka tentulah peperangan yang dilakukan dengan Nabi SAW dan para sahabat terhadap musyrik Quraisy itu adalah kezaliman dan kejahatan, kejahatan perang. Ya, kenapa musyrik Quraisy diperangi? Ya, kan mereka juga mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, mulai saat tahun yang subuh. Seandainya kau tanya kepada mereka siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka akan jawab Allah. Ya, karena mereka mengakui rububiyah, mengimani. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui Allah Al-Khaliq, Ar-Razik, pencipta, pemberi rezeki, An-Nafi, Ad-Dhar, ya, yang memberikan manfaat, memberi manfaat, memberikan mudarat. Ya, Allah taala menceritakan hal ini. Ini di banyak ayat ya. Saya membawakan satu ayat aja di surah ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. Ya, kalau kau bertanya kepada mereka, kepada musyrikin Quraisy, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan, maka mereka akan niscaya mereka mengatakan ya Allah. Kalau begitu bagaimana kalian bisa dipahami? Ya, maka tari musyrik dibunuh saja. وتعريف الشرك بالربوبية قدح في النبي في النبي صلى الله عليه وسلم وقدح في مرسله الذي هو الله تعالى. ثم إن حجة مشركي العرب تناقض ما ذهب إليه هؤلاء لأن المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهم اعترفوا أنهم عبدوهم ليقربونهم إلى الله تعالى يقربوهم إلى الله تعالى لا أنهم اعتقدوا فيهم النفع والضر فيهم النفع. إذا عرفنا هذا فإن الشرك مما يقع فيه فئام من هذه الأمة فوجب الحذر والتحذير منه. وأما الواقع فإن ناذرا فيما يفعله جمع من المسلمين عند القبور والمشاهد والمشاهد يعلم لا يعلم لا يعلم يقينا وقوعا وقوع بعد هذه الأمة في شرك. أسأل الله أن يخرجهم من ظلمات الشرك إلى النور التوحيد. وهذه الرسالة تضمنت بيان الشرك الأصغر وأمثلته عن طريق السؤال والجواب تسهيلا لفهمه. وأدعى لتصوره وال والبعد عنه. فأسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها له خالصة ونعوذ بالله من الشرك والوقوع فيه. كتبه أحمد محمد النجاري في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ahmad Muhammad Al-Najjar. definisi syirik dengan rububiyah saja, berarti itu qadhfun, berarti itu adalah pelecehan terhadap Rasulullah SAW, dan qadhfun fi mursilihi, dan pelecehan terhadap yang mengutus Rasulullah, yaitu Allah SWT. Maka hujah argumentasi kaum muslimin Quraisy itu ternyata munafik dan kontradiksi dengan pendapat mereka sendiri. Karena musyrikin Quraisy mengatakan mana abduhum illa liqarribuna ila Allah subhanahu. Kami enggak beribadah kepada mereka kok, kepada wali-wali orang soleh ini, melainkan agar wali-wali tersebut, orang soleh yang telah wafat tersebut, yang kami berikan ibadah kepada mereka, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka musyrikin Quraisy mengakui bahwasanya mereka beribadah kepada orang-orang soleh yang telah mati tadi, agar orang-orang soleh tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Bukan karena mereka meyakini orang soleh tersebut apa namanya, ada manfaat, ada mudarat, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Kalau sudah lebih dari itu, syiriknya nambah. Syirik uluhiyah. Dan musyrikin Quraisy mayoritasnya syiriknya di uluhiyah. Ya. Nah, kalau musyrikin zaman kontemporer sekarang itu lebih parah kesyirikannya dibandingkan musyrikin Quraisy. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Di Al-Qaidul Arba' juga di Tasbusyuhan. Di Al-Qaidul Arba' Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan satu alasan. Karena musyrikin Quraisy beribadah kepada selain Allah di waktu apa? Adapun di waktu detik mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepada Allah. Ada pun musyrikin zaman sekarang, di zaman Syekh, apalagi zaman kita sekarang, mereka ibadah kepada satu Allah di kala lapang dan genting. Di kala genting pun mereka meminta tolong kepada selain Allah. Nah, di kesusungan ditambahin lagi alasan. Kenapa? Karena musyrikin Quraisy beribadah, kalau mereka beribadah kepada satu Allah, itu beribadahnya kepada hamba-hamba Allah yang tidak bermaksiat. Orang soleh, yang malaikatnya, Nabi, Wali, Rasul, ya, atau kepada benda mati yang tidak melakukan dosa. Batu, kayu, pohon. Ya, kalau musyrikin zaman sekarang, beribadahnya kepada kalangan hujah, orang-orang mulhid. Mereka beribadah kepada Siti Jenar di kuburan. Siti Jenar, pembawa paham ke wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Ya. Nah ini, mengerikan. Yang punya pemahaman, orang-orang sesat yang diibadahi. Mana? Dan Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaidul Arba' menyebutkan 10 alasan. Ya, 10 alasan. Lebih dari dua yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul. Kenapa musyrikin zaman sekarang lebih dahsyat, lebih ngeri kekufurannya dibanding musyrikin awal. Bahkan dalam daurah terakhir kata yang hadir sebutkan nambah lagi jadi 12 alasan. 12 alasan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, maka musyrikin zaman sekarang tentu lebih layak untuk dikafirkan daripada musyrikin. Kan katanya kesyirikannya lebih parah dibanding kesyirikan musyrikin Quraisy. Ya, maka lebih layak untuk dinyatakan kekufuran mereka. Ya, mana lagi tadi? Wa idza aradna hadza, jika kita sudah mengetahui ini, fa inna syirka bima yaqau bihi bi'amun min hadzihi al-ummah bahwa jama'an hadar wa tahdiru minhu. Apabila kita telah memecah ini, maka kesyirikan yang terjadi pada sekelompok umat ini, maka wajib untuk ya, mewaspadai dan memperingatkan darinya. Adapun dari realita, kenyataan, maka orang yang ya, memantau hal ini, bima yang kalu hujar pembinaan muslimin, dari apa yang dilakukan oleh sekelompok orang dari kaum muslimin, indah kuburin, di kuburan-kuburan keramat, kuburan masyahid, di masyahid, jamak dari masyhad, masyhad itu mungkin disemakan dari tempat orang mati syahid, ya, tempat-tempat kubur yang mati syahid, atau mungkin juga tempat-tempat ya, keramat di الشرك تسوية فدل ذلك على أن مراد الشارع بالشرك هو التسوية بين الله وغيره في الخصائص فما اختص الله به لا يقبل فيه الشرك مطلقا وإثبات الشرك فيه منازعة له في حقه وفيما اختص به وهو العلي الأعلى سبحانه والمشرك العربي إنما كانت تسويتهم غير الله بالله في العبادة كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه التسوية حتم بحق الربوبية وتنقيص بعظمة الألوهية فهي منازعة لله في حقه ولهذا كان الشرك لا يغفره الله تعالى selain Allah, nyatron. Nyatron. Nah, bapak kita nyatron. Masih sembahan. Aku meyakini yang memberi rezeki adalah sana. Abu Jahal enggak ada keyakinan ini. Abu Jahal beribadah kepada selain Allah dalam rangka mendekatkan diri dia kepada Allah. Nah, kalau dia enggak mendekat memberikan ibadah dalam bentuk persembahan, sesaji kepada Dewi Sri, kepada Nyi Roh Kidul dan togut-togut yang lainnya, binat tawagit, itu memang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka beribadah, mendekatkan diri, terima kasih, plus meyakini. Biasa-biasa saja. Allah besar. Mana lagi tadi? alladzina amanu asyaddu kufran. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah. Mereka mencintainya seperti mereka mencintai tandingan tersebut seperti dia mencintai Allah. Sama aja sudah syirik, apalagi lebih. Dan orang-orang beriman sama besar cintanya pada Allah. Nah, yang menjadi khususan bagi Allah itu atas apa namanya mahabbah. Ya, makanya ada namanya syirik, syirik mahabbah. Ya, wahadi yang tasmiyah dan penyamaan ini hatmun atau mayadim. Itu kalau mencerna, ini meleburkan. Dan tasmiyah di sini, ya, penyamaan di sini ini meleburkan hak rububiyah. Jadi menghancurkan rububiyah. Watankizu li'azamatillah li'azamatil uluhiyah. Dan bentuk pelecehan terhadap keagungan uluhiyah Allah. Fahiyya munaza'atun lillahi fihaqi. Dan ini adalah bentuk penyelisihan terhadap hak Allah. Penyelisihan Allah dan terhadap dalam hak Allah SWT. Walihada oleh karena itu karena syirku layakfirhu Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu syirik tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Kasih ke siapa? Ihsan. Ihsan al-Babilon. Ihsan. Soal Zani. Ima Rusifa syirku al-Asgaru al-Asgaru. Al-Asgaru bin-Bur-Akbar. Fasyirku yang kosimu ila syirki syirkin akbar. Fayuqabihu asyirku al-Asgaru. Wa innama sumia asyirkuna bisyirkil asgari nadarat lima yuqabiluhu wa huwa asyirkul akbar. Pertanyaan kedua, kenapa sih syirik asgar itu disifati dengan asgar, ya, dengan kecil? Ya, jawabannya asgar adalah didul akbar, lawan dari besar. Ya, walaupun dia itu isim takdir, kita menerjemahkannya dengan kecil besar, bukan dengan paling kecil paling besar. Ya, yang ada syirik terbagi menjadi syirik akbar dan lawannya adalah syirik asgar. Tadi sudah kita terangkan di awal-awal ya perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar. Nah, syirik dinamakan di sini dengan syirik asgar. Nanti akan disebutkan dobit ketentuan syirik asgar. Nah, doro lima yuk pemilu. Ya, karena memandang dari lawannya itu syirik akbar. Nah, syirik akbar yang membatalkan keislaman, berarti yang tidak membatalkan keislaman syirik asgar. Terus ada desa. Soal ketiga, ma sababu qawni syirki al-asgari syirkan? Sababu qawni syirki al-asgari syirkan di amroini. الأول أن فيه نوع التفات إلى غير الله. الثاني أن فيه اتخاذ ند مع الله تعالى. فالشرك الأصغر تضمن أمرين فيهما كان شركا. طيب, pertanyaan kedua, apa sih sebab syirik asghar itu menjadi syirik? Jawabannya, sebab ya syirik asghar menjadi syirik di amrain karena dua hal. Yang pertama, karena di dalam syirik asghar itu terdapat nau dari iltifatin. Dari iltifatin. Iltifatin itu kan menoleh. Tapi di sini bukan mana menoleh. Mana itu berpaling. Yaitu, karena dalam syirik asghar itu terdapat jenis keberpalingan kepada selain Allah. Ya. Yang kedua, anggapihi intikhadanid din ma'allahi ta'ala. Di dalam syirik asghar ini, ya, itu terdapat bentuk menjadikan ya niddin tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syirik asghar ini mengandung dua hal yang dengan keduanya ya, dua hal tadi ya yaitu ada jenis keberpalingan pada selain Allah dan menyamakan menjadikan tandingan untuk Allah. Ya, maka dalam syirik asghar ini terdapat dua hal dengan dua hal tersebut jadilah disyirik. Ya, misalkan seorang bersumpah dengan selain Allah. Maka pada gue dia nama asghar sampai bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Syirik asghar. Kenapa dikatakan syirik? Karena orang kalau bersumpah dia menjadikan makhluk objek bersumpahnya tersebut itu pastilah sesuatu yang dia agungkan. Ya. Nah, ketika dia mengagungkan sesuatu hal selain Allah, dia bisa bersumpah demi NKRI, demi negeri, demi negeriku, demi apa lagi? Ya, dan kami juga enggak meyakini demikian. Di lisanannya kan tetap dihukumi syirik, ya, askor. Kalau dia meyakini semua atas kehendak dari syirik apa? Ya, artinya ke atas semua atas kehendak Allah dan kehendak Nabi. Itu syirik apa? Nah, karena dia berarti telah menyamakan, menjadikan Nabi sebagai tandingan bagi Allah dalam hal masyiat. Ya, dalam hal kehendak. Padahal semua yang terjadi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak sih? Baik. Ya, terus pertanyaan Arabi Isa. Soal radio di mata yang syirkul asgharu asgharu walam yakun akbaru kana asgharu walam yakun kana asgharu langsung khabar. Karena itu adalah isim karenanya domir muah kembali ke syirkul asghar. Karena asghar walam yakun akbar li annahu lam yasir bi amraini al-mutaqaddimaini bis-su'al tsalisi ila darajati syirkil akbar. Fa huwa inna ma sara lahu nawl ibadin li ghairi llahi min ajli talabid dunya aw awir rifati wal jahi indal khalqi bihilabi man asyraka syirkan akbar fa innahu yaqsidu an yaj'ala lillahi niddan fil ibadati. Saya keempat, ya, dimakana syirkul asghar asghar walam yakun akbar. Kenapa sih syirik asghar itu menjadi asghar dan tidak menjadi akbar? Kenapa tidak menjadi akbar? Walima walam yakun akbar, kenapa enggak jadi akbar? Nah, syirik tersebut menjadi asghar, tidak menjadi akbar. Kenapa? Karena dia belum sampai kepada dua hal yang disebutkan di pertanyaan ketiga. Ya. Ya, dia belum sampai demikian. Tadi itu berpaling kepada selain Allah, yang kedua menjadikan tandingan bagi Allah. Ya. La yasir bi amrayn al-mutaqaddimayn bi su'al salis ila darajati syirk al-akbar. Karena ya, dua hal yang disebutkan di atas tadi itu tidak sampai kepada derajat tingkatan syirik akbar. Nah, fa huwa inna masara lahu nawmun iltifatin li ghairi llah min ajli talabid dunya. Karena yang namanya syirik asghar itu ya, jenis berpalingnya dia kepada selain Allah itu karena minta dunia. Ingin pujian, apalagi ingin didengar, dilihat, gitu kan. Atau dia menghendaki rifah. Ya, menghendaki rifah artinya kedudukan, jah, ya, sama kedudukan dia. Di sisi makhluk. Ya. Bikhilaf man asyraka syirkan akbar. Berbeda dengan orang yang menyekutukan Allah dengan syirik akbar. Maka dia memang memaksudkan, menunjukkan dengan tindakan dia tadi, ingin menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal dunia. Apa dalam hal ibadah. Nanti ke Fikri. jadi sarok ya roh. Iyakum wasyirka sarok indah. Mudah kan jadi. Terus. Qala ya Rasulullah. Qala ya Rasulullah. Wama syirku sarok ini. Faqala yakumur rajulu. Fayusalli. Fayuzayinu salatahu jahidan. Lima yaro min nazurin nasi ilaihi. Fadalika syirku sarok ini. Rabi'an asyirkul asgaru akbaru min kabairi turubi yadulu alaihi manja'anin tan sahabi al-jalili anis sahabi al-jalili ibni mas'udin radiyallahu ta'alanku li'anna ahlafa billah la'an ahlafu billahi kaliban tahabu ilaih ahlifa billahi kaliman ahabu ilayya min an ahlafu ahlifa biwairihi sadiqan wadhalika annal halafa biwairihillahi halafa yantiku apa masdarnya alif wadhalika annal halifa billahi kaliman ekandaman kabiyah watan kumankanna kaliman kabiratun khabar dari wa dalika anna al-khalifa billahi kadiban kabiratun min hadhihi dunub anna tus wa amma al-khalifu bi ghairi allahi fa huwa shirkun wa shirku a'dhamu min al-kaba'iri wa idha kana shirku al-asghara bi hadhihi al-mazabati fala budda lil insani min ma'rifatihi hatta yatajannaba al-wuqu' fihi terus komisan annahu yuhbitu adzamba. Baik, ini sepertinya ini salah tulis. Harusnya itu yuhbitu al-amalah, bukan malah syirik menggugurkan dosa, tapi menggugurkan amal. Ini salah ketik dari pihak penerbit buku ini. Ya, sesyirik menggugurkan dosa, enak dong ya syirik. Enak dong syirik ya, gugurin dosa. Justru syirik menggugurkan amal lain asyraf kalian bantuan dan amal. Terus alladhi asyraf fihi bil abdu fi sahih muslimin an nabi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allah tabaraka wa ta'ala ana aghna asyraka'a an syirki man amila amala asyraf fihi ma'i ghairi taruhu wa syirkahu. Mari, panjang ini capek terjemahnya. Berapa berapa tadi? Yang mana tadi? Fikri. Soal kondisi. Soi. Katanya suaranya kecil. Apa? Suara kecil. Kosong. Ya, panjang ini. Soal yang kelima. Apa sih bahaya syirik asghar? Bahaya syirik asghar itu fi umur, fi umurin. Dalam berapa hal? Di antaranya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan syirik asghar ini ya ala azabil ummah kepada orang-orang agung yang umat ini itu para sahabat. Tahqiqan li tauhid dalam rangka merealisasikan tauhid. Ya mereka itu adalah orang-orang yang agung umat ini mimman takharraju min madrasatihi sallallahu alaihi wasallam. Ialah orang-orang yang apa namanya? Mereka berasal lulus dari madrasahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat. Maka mereka lah umat yang paling sempurna dalam merealisasikan tauhid yaitu para sahabat. Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah memandang kalbu mereka sebagaimana hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, hadis Ibnu Mas'ud yang menyatakan Allah memperhatikan kalbu-kalbu para hamba. Maka didapatilah kalbu yang paling baik, paling suci, kalbu sahabat untuk menemani nabinya. Wa wajadaha khaira qulubil ibad ba'dal anbiya. Ya, maka didapatilah kalbu para sahabat itu ya, adalah sebaik-baik kalbu setelah para nabi. Maka ini menunjukkan akan keutamaan mereka para sahabat, keagungan kedudukan mereka. Namun walau demikian Nabi SAW mengkhawatirkan para sahabat terjatuh ke dalam syirik asghar. Ya, Ibnu Majah telah mengeluarkan dalam sunannya dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, beliau menyatakan kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu natadzakkaru al-masiha ad-dajjal. Ya, Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami ketika itu kami sedang bermudzakarah tentang al-masih ad-dajjal. Maka Nabi mengatakan, maukah aku kabarkan pada kalian tentang suatu hal yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada masih dajjal? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan itulah syirik khafi. Dan Nabi kasih contoh, yaitu seorang sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya, ya, karena dia melihat ada orang lain yang melihat dia. Maka apabila Nabi SAW mengkhawatirkan syirik, ya, khafi, syirik asghar ini kepada para sahabat, fa'andunahum min babi aula, maka selain sahabat lebih-lebih lagi harusnya. Ya. Maka perhatikanlah qori yang mulia, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan syirik asghar terhadap para sahabat itu lebih beliau khawatirkan daripada para sahabat itu tertimpa fitnah dajjal. Ya. Syukran sih. Maka fitnah masih dajjal itu hiya min a'zamil fitan, itu adalah sebesar-besar fitnah. Maka Nabi berdoa di 4 doa perlindungan. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnal masih ad-dajjal. Ya. Berdoa khusus meminta perlindungan dari dajjal. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, afwan, ya, Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri finnas di hadapan ya, kaum muslimin. Fa asna 'ala Allah, maka beliau pun menyanjung Allah bima huwa ahluh, yang memang Allah itu patut untuk disanjung. Kemudian beliau menyebutkan dajjal dan Nabi menyatakan innila unzirakumuhu, innila unzirakumuhu, aku akan memberi peringatan kalian tentang si dajjal itu. Tidaklah seorang nabi melainkan dia memperingatkan kaumnya tentang dajjal. Dan sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah memperingatkan umatnya tentang dajjal. Namun aku akan menyebutkan kepada kalian sesuatu hal yang tidak ada seorang nabi pun yang mengucapkan kepada kaumnya. Ya, kalau dajjal disebutkan fitnahnya iya, tapi ada satu hal yang tidak disebutkan oleh semua para nabi, yaitu kalian mengetahui bahwasanya dajjal itu akwar, buta sebelah. Wa annallaha laisa bi'akwar. Ya, dan Allah tidak buta sebelah. Maka ini menunjukkan bahwasanya bahayanya syirik asghar. Yang kedua, aspek yang kedua, kenapa syirik asghar ini ya bahaya sekali? Yang kedua, karena syirik asghar ini lebih akhaf, ya, lebih samar. Ya, lebih akhfa. Ya. Dia apa namanya? Akhafu min dabibin naml, dia lebih samar daripada langkah-langkah semut kecil. Ada semut kecil melangkah depan kita, kita nggak tahu. Semut gede aja melangkah, kita nggak tahu. Nggak dengar suara prok-prok-prok. Ya. Nggak dengar. Ya. Ya khawfihi al-insan mingguri ayyash urabih. Ya itu terjadi langkah-langkah semut kecil dalam keadaan orang nggak tahu. Nggak nyadar. Ya, dari Ma'kil bin Yasar, dia menyatakan, saya pernah beranjak keluar ya bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya kita berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya kesyirikan itu yang ada pada kalian itu lebih ya lebih samar daripada langkah-langkah semut. Kata Abu Bakar, apakah syirik illa wahal asyirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar, ya bukankah kesyirikan itu ya orang yang menjadikan ilah yang lain di samping Allah, Tuhan yang lain di samping Allah. Maka Nabi SAW menyatakan, demi Allah yang telah mengutus, yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kesyirikan itu lebih samar daripada langkah semut. Maukah aku ala adulukah? Maukah aku tunjukkan pada engkau tentang kepada suatu hal, apabila engkau mengucapkannya, maka syirik itu akan keluar dari engkau sedikit atau banyaknya. Maka katakanlah, Allahumma inni a'udzubika ya an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung pada engkau ya Allah dari menyekutukan engkau ya dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku beristighfar kepada engkau ya Allah dari yang tidak aku ketahui. Maka seorang insan ya, dia bisa terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut tanpa dia sadari, sebagaimana dia tidak menyadari langkah semut. Nah, ini menunjukkan kepada Anda akan bahaya syirik. Yang ketiga, kenapa syirik itu bahaya? Nabi Alaihissalam menyebutkan secara mutlak tentang syirik sarair. Sarair itu sir ya, syirik yang rahasia. Ya, sebagaimana beliau memutlakkan syirik khafi. Nah, ini menunjukkan akan bahayanya dan banyaknya orang terjerumus ke dalamnya. Dari Mahmud bin Labid, dia menyatakan, ya, Rasulullah SAW pernah keluar dan menyatakan, wahai manusia, hati-hatilah kalian terhadap syirik rahasia ya, yang tersembunyi. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa itu syirik rahasia? Ya, maka Nabi SAW menyatakan, seorang sholat, berdiri sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya, jahidan sungguh-sungguh lagi. Ya, lima yara min nadharin nasi ilaih, karena dia melihat ada pandangan orang lain tertuju kepadanya. Yang demikianlah itu syirik sarair, syirik rahasia. Yang keempat, kenapa syirik asgar ini bahaya? Karena syirik asgar itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Ya, yang menunjukkan hal ini adalah keterangan dari sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta, lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan selain nama Allah, walaupun dalam keadaan jujur. Ya. Kenapa? Karena bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan nama Allah berdusta, itu dosa. Dosanya apa? Dosa dusta. Nah, itu berarti diantara bentuk dosa besar. Adapun bersumpah dengan nama selain Allah, itu syirik. Ya. Dan kejujurannya tidak diterima. Kejujurannya tidak diterima karena syirik. Dan syirik itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Apabila syirik kecil ini bihadhihi masabah, keadaannya seperti ini, falabu dalil insan min ma'rifatih, maka seseorang mesti ya mengetahuinya hingga dia menjauhi ya dari terjerumus ke dalamnya, dari hal-hal yang akan menjerumuskan dia ke dalam syirik tersebut. Nah, yang kelima, aspek yang kelima, annahu yuhbitu al-amala, bukan ad-dhanba ya, ini di garis bawah ini mungkin salah ketik ya, bukan ad-dhanba. Nah, syirik kecil ini menggugurkan amal alladzi asyraka fihi al-abdu, yang seorang hamba ya berbuat syirik asghar di suatu amal tersebut. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, Allah tabaraka taala berfirman, aku tidak butuh ya sekutu dari kesyirikan. Ya, siapa yang beramal yang aku disekutukan ya di dalam amal tersebut dengan selainku, maka aku tinggalkan hambaku itu dengan sekutunya. Su'alu al-sadis, pertanyaan yang ke-6. Nah, siapa? Si Fik, siapa? Sebelah Fikri? Faris, Abdul Faris. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu al-sadisu, ma huwa dhabitu syirki al-asghari? Dhabitu syirkil asghari alladhi yatamayyazu bihi 'ani syirkil akbari wal bid'ati wal ma'asi huwa ma attaqa syari'u 'alaihi syirkan aw ma fi ma'nahu wa kana wasilatan li syirkil akbari wa ma fi ma'na syirki huwa al kufru aw tandidu al asghuru fa idza samahu asy-syari'u syirkan aw kufran aw ja'alahu min babi tandidil asghari fahuwa min babi ma sammahu asy-syari'u syirkan aw ma fi ma'nahu. Idzan la budda ay yatawaffaru fihi amrani. Al-awwalu ay yakuna wasilatan lisyirkil akbari. Atsani ay yutliqa asy-syari'u 'alaihi syirkan aw fi ma'nahu. Wa nuwaddihu dzalika bil amtsilati. Qatlul mu'mini kufrun. Faqad ja'at an-nususu bi tasmiyatihi kufran. Lakin la yusama syirkan asghara litakhallufi syartil awwali wa huwa annahu laysa wasilatan li syirkil akbari adzabahu 'inda al-quburi lillahi ma'siyatun wa bid'atun wa laysa syirkan litakhallufi syartil tsani al-bina'u 'ala al-quburi bid'atun wa laysa syirkan wa tawassulu bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam aidan litakhallufi syartil tsani wa mithalu ma yantabiqu 'alaihi syartani al-halifu bighairillahi fa inna syari'a sammahu syirkan wa huwa wasilatun lisyirkil akbari bi an yu'azzima al-makhluqa al-mahlufa bihi kata'zimillahi. As-su'alu sabi'u. Boleh juga tadi juga dibaca yu'azzam berarti al-makhluqu naibul fa'il kalau baca yu'azzam. Tadi antum kan baca yu'azzim. Pertanyaan yang keenam, apa sih dobit syirik asgor, ketentuan syirik asgor? Dobit syirik asgor ialah yang membedakan dia dengan syirik akbar dan bid'ah dan maksiat. Ya, jadi mesti dibedain ketentuan. Kapan syirik asgor? Ya, sebuah perbuatan yang haram kalau dia berbeda dengan maksiat, berbeda dengan bid'ah dan berbeda dengan syirik akbar. Yaitu yang syari', yaitu yang Allah memutlakannya sebagai syirik atau yang semakna dengannya, yang dia merupakan wasilah sarana menuju syirik akbar. Ya. Wa ma fi makna syirk, yang semakna dengan syirik adalah kekufuran, tandid, yang menjadikan tandingan bagi Allah. Ini namanya asghar. Ya. Apabila syariat Allah, ya, pensyari' asy-syari' itu Allah, ya, atau Rasul menamakan hal tersebut sebagai syirik atau kekufuran atau menjadikannya sebagai babu tadid, menjadikan tandingan, ya, asghar, maka itu adalah berarti di dalam itu masuk ke dalam cakupan bab apa yang Allah namakan sebagai syirik atau yang secara maknanya. Idan kalau begitu mesti terpenuhi dua hal. Kapan disebut syirik asghar? Terpenuhi dua hal. Yang pertama, kalau dia menjadi sarana untuk menuju syirik akbar. Ya, yang kedua, ya, asy-syari', yaitu Allah maupun Rasul memutlakkan hal perbuatan tersebut sebagai syirik atau yang semakna dengannya. Ya. Semisal Nabi menyatakan aj'al tanilillahi niddan, itu berarti syirik. Apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Itu syirik. Ini dua hal ini harus dihafal. Ya, dua hal ini. Kapan ya seorang dikatakan melakukan syirik asghar? Kalau terpenuhi dua hal. Nah, kita akan menjelaskan dengan contoh. Misalkan membunuh mukmin itu kekufuran. Ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Nah, telah terdapat nas-nas yang menamakan pembunuhan terhadap mukmin itu sebagai kekufuran. Namun tidak dinamakan sebagai syirik asghar. Ya, kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat pertama. Syarat pertama itu apa? Kapan menjadi syirik asghar? Kalau dia menjadi sarana, jembatan, wasilah menjadi syirik akbar. Ya. Nah, berikutnya. Ya, walaupun syarat yang kedua syariat menamakannya sebagai kekufuran, ya, tapi syarat pertama tidak terpenuhi. Maka dia adalah kabirah minal kabair, dosa besar. Nah, yang kedua misalkan menyembelih di sisi kuburan. Nyembelihnya itu untuk Allah atau untuk yang mubah dengan menyebut nama Allah. Nah, itu adalah maksiatun atau bid'ah. Ya, bukan kesyirikan. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat yang kedua. Karena syariat tidak menyebutnya itu sebagai kesyirikan. Walaupun nanti dia menjadi sarana, jembatan, wasilah menuju syirik akbar. Ya. Paham enggak sini? Berarti itu bukan syirik asghar, dia adalah bid'ah atau maksiat. Sama kayak orang berdoa kepada Allah tetapi doanya di kuburan keramat. Karena dia meyakini kalau berdoa di sini mustajab. Ya. Nah, doa kepada Allah di sisi kuburan Allah tidak menyebutnya sebagai kekufuran. Nah. Tapi itu hanya wasilah menuju syirik akbar. Nah, itu berarti bid'ah, maksiat. Paham enggak sini? Jadi enggak semua orang yang ziarah makam wali itu kuburiyun, ya. Apa namanya, berdoa kepada kubur, meminta kepada kubur, enggak. Bisa jadi mereka mubtadi, ya, ahlul maksiat. Mereka berdoa pada Allah cuman meyakini doa di situ mustajab. Kapan diyakini mereka sebagai kuburi ya kafir? Kalau mereka jelas terang benderang berdoa, meminta dan memberikan ibadah kepada si penghuni kubur tadi. Ya. Kalau enggak. Ya. Baik, berikutnya bina alal kubur, membangun di atas kuburan. Ya. Bangun apa? Bangun rumah di atas kuburan, bangun segala macam, itu bid'ah, bukan syirik. Ya, bukan syirik. Nah, mungkin terpenuhi syarat pertama, dia sarana menuju syirik akbar, tapi syariat tidak memutlakannya sebagai kekufuran. Itu bid'ah. Tawassul dengan jah Nabi, ya. Dengan jah. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah dengan perantara kedudukan nabimu. Ya. Itu bukan syirik asghar. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua tidak apa yaitu tidak syariat tidak menyebutnya sebagai kekufuran. Tapi dia terpenuhi syarat pertama. Ya. Wasilah menuju syirik akbar itu nanti lama-lama dia berdoanya kepada Nabi. Ya. Paham enggak sini? Wahai Nabi, sampaikanlah doaku pada Allah gitu. Nah. Dan berbagai misal yang di situ ya. Ya, yang sudah berlaku ya, diterapkan dua syarat tadi. Ya, contoh yang sudah yang apa namanya? Yang diterapkan dua syarat tadi adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Maka syari' Allah maupun Rasulnya menamakan itu sebagai kesyirikan. Pertama, terpenuhi syarat pertama, diwasilah menuju syirik akbar. Ya, dia mengagungkan makhluk yang dijadikan objek sumpah seperti pengagungan dia kepada Allah. Nah, bisa jadi syirik akbar. Kalau dia mengagungkannya seperti mengagungkan Allah, itu syirik akbar. Ini syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, memang syariat menyebutnya sebagai syirik. Nah, maka itulah syirik asghar. Soal sahabat, ya. Ya, kita cukupkan dulu kali ya. Azan zuhur jam berapa? Sudi. Hah? 12:08. Saya break aja dulu. Matiin dong sini. Nah, ini selesai. Gak kelihatan. Selesai sebelah kanan.